Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ayyuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan buku Ilmu Faraid, masuk kepada bab yang ketiga dari 21 bab yang disebutkan dalam buku ini. Bab ketiga adalah pembahasan mengenai hak-hak yang terkait dengan tarikah, al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah. Al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah adalah harta peninggalan apa? Mayit. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu ketika kita membahas tentang objek yang dipelajari dalam ilmu faraid. Ya, apa objek yang dipelajari? Tarikah. Ya, jadi objek yang dipelajari adalah tarikah. Nah, itulah yang menjadi objek, ya, untuk dipelajari. Harta peninggalan apa? Mayit. Nah, ya kalau ilmu sorof misalnya, ya, objeknya adalah apa? Kalimat Arabiyah. Ya, kalimat Arabiyah. Nasara, yansuru, ya. Itu objek yang dipelajari, kalimat-kalimat Arabiyah. Nah, kalau ini ilmu faraid, objek yang dipelajari adalah tarikah, harta waris mayit. Di antara yang dipelajari adalah apa yang seharusnya kita perhatikan sebelum, ya, dibagikan harta peninggalan mayit. Ternyata harta itu, ya, terkadang kita dapatkan masih terkait dengan hak-hak hukuk adami misalnya. Hak-hak dengan apa namanya, Bani Adam. Sehingga tidak bisa langsung dibagi harta yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, inilah yang akan dipelajari dalam bab ini. Ya. Contohnya hutang misalnya. Ya. Orang mati tidak langsung hartanya dibagi. Namun dilihat dulu apakah ada hutang, ya, yang dimiliki oleh mayit atau tidak. Ya, ini hutang inilah yang masih terkait dengan apa? Dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ya. Kita baca bersama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di sini ada sebuah judul, ya, subbab tarikah adalah harta murni milik mayit. Ya. Jadi kita akan mencapai pada sebuah kesimpulan, harta yang dibagikan kepada kepada ahli waris adalah tarikah, yaitu harta murni milik mayit. Sudah tidak ada ikatan dengan hak-hak apa yang lain. Ya. Kita baca di sini, ikhwan. Tarikah biasa disebut sebagai harta pusaka. Ya, dalam bahasa Indonesia demikian. Yaitu harta peninggalan atau harta warisan. Penting untuk dicatat bahwa harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang murni dimiliki mayit. Itu yang akan dibagi. Harta yang murni dimiliki mayit. Artinya tidak tercampur dengan harta orang lain. Baik dalam bentuk hutang, ya, pinjaman, atau kepemilikan bersama. Ya. Ya, terkadang ada harta yang dimiliki oleh apa? Bersama. Ya. Orang mati kelihatan punya mobil, ada mobil di garasi, ya. ternyata mobil itu adalah patungan, syarikah. Artinya tidak bisa mobil itu serta-merta dibagi kepada ahli waris. Harus difahami dulu ini mobil sebagiannya punya orang lain. Nah, yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang murni dimiliki oleh mayit. Adapun harta yang status kepemilikannya masih berserikat, itu tidak bisa langsung dibagi. Harta inilah yang sering disebut dengan harta gonogini. Kalau di tempat kita ada istilah harta gonogini. Namun apapun istilahnya, sebelum harta dibagi kepada ahli waris, harta tersebut harus benar-benar murni milik mayit. Nah, apabila seorang suami meninggal dunia misal, maka harta yang dibagikan adalah harta siapa? Yang mati, yaitu suami ini. Demikian pula istri, apabila dia meninggal, maka harta yang dibagikan adalah harta milik si istri. Ya, mayit itu. Misal, mahar yang dia peroleh dari suaminya itu harta istri murni, mahar. Atau dia punya tabungan, pemberian suaminya ditabung, Atau dia pernah mendapatkan warisan dari orang tuanya, Taib, atau warisan dari kerabatnya, yang kemudian menjadi hak milik dia ini. Nah, atau berasal dari sumber-sumber yang lain seperti usaha, hadiah, atau yang lainnya. Intinya harta yang dibagikan oleh atau harta yang dibagikan kepada ahli waris ketika seorang wanita meninggal adalah harta murni punya dia. Taib, walaupun tampak dia tinggal bersama dengan seorang laki-laki suami, namun namanya harta mesti ada kepemilikan. Taib, yang dibagikan adalah harta murni milik istri ini. Adapun kalau ada harta yang sifatnya masih berserikat antara dia dengan suaminya, mungkin ada usaha bersama, nah itu nanti akan dipisah dulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Nah, wabillahi taufiq. Nah, jadi yang dibagi itu adalah harta istri, bukan harta suami. Adapun harta peninggalan lain yang bukan milik sang istri, seperti rumah atau kendaraan yang dibeli suaminya dan masih menjadi hak milik suami, tentu tidak menjadi bagian dari objek warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, semoga difahami, ikhwan. Jadi intinya harta yang dibagikan untuk ahli waris itu harus betul-betul harta murni milik mayit. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seperti itulah kita dapatkan Al-Quran menyandarkan kepemilikan harta kepada mayit. Kepemilikan harta itu di dalam Al-Quran disandarkan kepada mayit. Artinya harta yang dibagi adalah harta yang disandarkan kepada mayit, punyanya si mayit. Seperti misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakum. Walakum, dan bagi kalian, yakni para suami, berhak untuk mendapatkan nisfu, setengah. Setengah apa? Ma taraka azwajukum, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Artinya harta ini disandarkan kepada siapa? Istri. Punya istri murni. Illam yakul lahunna walad, jika istri yang meninggal itu tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad, kalau istri yang meninggal itu punya anak, maka suami hanya mendapatkan falakumur rubu'u, maka bagi kalian wahai para suami hanya mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Jadi hartanya istri. Naam. Wabillahi taufiq. Ini penting untuk diingatkan kepada seluruh kaum muslimin, karena ada sedikit atau kekeliruan di dalam pemahaman. ya, saat ini di tengah masyarakat. Ya. Taib, suami istri, suami punya harta, istri punya harta, menikah. Ya. Taib, tidak lama kemudian, ya, atau ketika sang istri meninggal, ya, yang dibagi adalah harta semua yang ada. Harta semua yang ada, ya, untuk anaknya, untuk apa namanya, ahli waris yang ada. Ya. Padahal sebenarnya yang dibagi itu bukan terus melihat harta yang ada ketika itu, tidak. Dipisahkan dulu mana hartanya mayit, yaitu istri yang meninggal ini, dan mana hartanya apa, suami. Nah, harta mayit itulah yang dibagikan kepada ahli waris. Naam. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika membahas masalah hak-hak yang terkait dengan tarikah, maka berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ternyata bisa disimpulkan bahwasanya ada beberapa hak yang terkait dengan tarikah. Ya. Seorang mati hartanya itu terkait dengan 5 perkara. 5 perkara. Nah, ini akan kita bahas bersama insyaallah taala. Nah. Baik, kita baca di sini. Harta peninggalan mayit belum bisa dibagi hingga ditunaikan semua tanggungan atau hak-hak yang terkait dengan harta tersebut seperti hutang dan wasiat. Sehingga benar-benar harta tersebut adalah murni milik mayit. Apa dalilnya? Nah, ini penting. Seorang muslim berpegang dengan apa? Dalil. Ya. Mau melangkah, ya harus berpegang dengan dalil. Ketika disebutkan pembagian warisan, ya, untuk suami, untuk istri, ya, taib, disebutkan mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Pembagian-pembagian tersebut di atas kapan? Sesudah dipenuhinya wasiat dan sesudah dibayarnya apa? Hutang-hutang. Jelas di sini ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi kalau yang ditinggalkan itu perusahaan, ya. Orang kelihatannya ya kaya, punya perusahaan. Ya, ada kilang minyak, ya. Ada kilang inilah apa dan macam-macam, ya. Ada toko ini, supermarket itu, ya. Tidak bisa langsung kemudian kamu kilang minyak, ya, kamu supermarket ini, kamu, ya, dilihat dulu, ya. Dilihat semua, dilihat ini perusahaan sehat atau tidak, ya. Punya hutang atau tidak. Jangan seneng dulu, ya. Setelah dilihat ternyata hutangnya banyak, ya, ini perusahaan tidak sehat, kolaps, ya, masih punya hutang kepada karyawan, ya. Berapa karyawannya? 2.500, masya Allah, kathir, banyak sekali, 2.500. Ternyata 3 bulan tidak dibayar apa, ya, gaji. Ya. Gaji itu harus dibayarkan dulu, limala. Kenapa? Dia sudah bekerja, ya. Dia sudah bekerja, dia sudah memberikan apa namanya kewajibannya. Ya, ya seharusnya mayit ini memberikan apa? Haknya, hak mereka ini para pekerja, ya bayar. Nah, hutang-hutang itu dilunasi dulu. Setelah dilunasi hutang-hutangnya, ah, ketahuan. Ternyata, ya, perusahaan ini sebenarnya nilainya adalah sekian. Ya. Nah, memang harta itu tidak setiap harta itu manis. Ya, kadang berat seorang memikirkan harta banyak itu. Ya. Nah, kalau tidak punya apa-apa enak tidur, ya, kan? Ya, dimanapun bisa tidur. Ya. Ya. Tapi kalau tidak punya apa-apa betul juga kadang tidak bisa tidur. Ya. Ya, sesuatu yang cukup yang Allah berikan, ya, mayakfihi dan diberi kona'ah itu besar. Teringat sebuah hadis Nabi mengatakan, Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Qad aflah, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Landasan keberuntungan, asas keberuntungan itu Islam. Waruziqa kafafan, kemudian diberi oleh Allah rizki berupa sesuatu yang mencukupi dia, yang menjadikan dia tidak minta-minta. Ya, tidak menengadahkan tangan, mengetuk pintu satu, pintu berikutnya untuk makan, untuk minta ini, hajat dia daruri. Tidak. Allah berikan kecukupan, walaupun tidak berlebih. Kemudian lebih-lebih lagi akan mendapatkan kebahagiaan ketika Allah memberikan qona'ah kepada orang ini. Wa qona'ahu Allah bima ada. Iya. Baik. Jadi kembali lagi, ya, kalau orang punya perusahaan, ya, kemudian meninggal, tidak kemudian perusahaan itu langsung serta-merta apa, dibagi. Tidak sesederhana itu. Lihat al-huquq al-muta'alliqah bi at-tarika. Coba dilihat hak-hak yang terkait dengan apa, peninggalan mayit ini, dengan perusahaan itu. Ya. Baik, itu tadi gambaran sedikit. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita dapatkan bahwasanya hak-hak yang terkait dengan harta mayit yang harus ditunaikan, ya, adalah sebagai berikut. Ya, ada beberapa hak-hak yang harus ditunaikan. Ya. Yang pertama, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah biaya pengurusan jenazah. Nah, jadi biaya pengurusan jenazah itu, ya, dibebankan kepada hartanya mayit. Ya. Seperti misalnya pembelian kain kafan, ya, upah menggali liang lahat, mungkin ada sewa tanah pekuburan jika harus menyewa, atau mungkin biaya pengurusan jenazah lainnya. Ya. Pada asalnya biaya-biaya itu diambil dari harta mayit. Ya. Diambil dari harta apa? Mayit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah wafatnya sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Duta Rasul alaihi salatu wasallam yang diutus oleh Nabi dari Makkah menuju Madinah sebelum Rasul hijrah. Sebagai utusan Nabi untuk yu'allimun nas at-tauhid wa ahkam ad-din. Mengajari tauhid dan hukum-hukum agama. Mus'ab bin Umar ini meninggal dalam perang Uhud. Ketika beliau meninggal, beliau dikafani dengan kain yang beliau pakai. Jadi tidak mencari kain yang lain, tapi kain yang beliau pakai. Artinya biaya untuk kain kafan itu adalah dari siapa? Miliknya mayit. Adahul asl. Dan ternyata tidak cukup untuk menutupi tubuh beliau. Ya, saat itu betul-betul sulit, yang meninggal banyak ketika perang Uhud, lebih dari 70 orang. Ya. Nah, sehingga kafan satu untuk beberapa orang, untuk dua orang, ini dibagi. Ya. Mus'ab bin Umair ketika kain kafannya digunakan untuk menutup kakinya, maka kepala beliau terbuka. Sebaliknya ketika ditarik kain kafan untuk menutup kepala, maka kaki beliau apa? Terbuka. Nah, akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk menggunakan kain yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair untuk menutup kepalanya. Diutamakan dulu bagian kepala, adapun bagian kakinya tidak mendapatkan kain, kemudian diperintahkan untuk ditutupi dengan daun idkhir. Ya. Demikian pula dalil yang kedua, kisah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang meninggal dalam haji wada. Nabi sedang haji bersama dengan para sahabat, ada di antara sahabat beliau yang naik onta, saqat minal ibil, jatuh dari onta, kemudian diinjak oleh ontanya, kemudian meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan memakai kain kafan. Afan, kain apa? Ihram. Dua lembar kain yang beliau pakai. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para sahabat, ya, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin. Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air dan sidr. Ya. Wakaffinuhu fi saubaihi. Wakaffinuhu fi saubaihi. Dan kafanilah dia dengan dua kainnya. Kain yang dipakai untuk ihram berarti mencukupkan dengan kain yang dipakai olehnya. Tidak kemudian Nabi mengatakan carilah kain yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya biaya-biaya yang terkait dengan pengurusan jenazah, ya, itu diambil dari harta apa namanya mayit, diambil dari harta mayit. Nah, ya seperti tadi yang kita sebutkan, kadang tidak ada yang mau menggali kuburan, apalagi di kota, sangat berat. Ya, di perumahan elit, siapa yang mau apa namanya menggali? Ya, tidak ada. Ya, semuanya orang sibuk, semuanya orang ya tidak ada waktu. Masuk ke pemakaman umum, tidak ada yang apa namanya mau menggali kecuali memang penjaganya dan beberapa timnya. Ya kami mau menggali 500 ribu semuanya, terima beres misal. Ya dari situ diambil. Dari hartanya apa? Mayit. Dari hartanya mayit. Ya, seandainya ada orang yang nalangi dulu, tahu nalangi ya? Ya. Tahu Mas, nalangi. Apa itu nalangi? Bayar dulu ya. Mungkin kasihan atau apa ya. Ada ini saya bayar dulu. Dia butuh uang tadi. Nah, kemudian setelah itu minta kepada keluarganya, tadi saya bayar 500 ribu untuk penggalian, untuk macam-macam. Ya. Ada apa namanya kayu-kayu yang harus untuk ini semuanya tadi beli, namanya pakai uang saya. Tidak bisa keluarga mengatakan salah kamu sendiri, ya. Bayari. Ya. Loh, kan dia punya harta. Ya salah kamu sendiri, bayari. Nah, ya tidak bisa ya kawan. Diambil dari harta apa namanya mayit, walaupun yang saya contohkan mungkin tidak ada lah, ya. Tapi qad yakun, ya. Qad yakun. Wabillahi taufiq. Dan di sini perlu untuk diperhatikan juga bahwasanya biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari harta mayit tidak boleh melampaui batas, tidak boleh terjadi israf, ya. Nah, Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang kain kafan, ya, kain kafan yang beliau pakai biasa. Ya, tidak kemudian kain yang mahal atau yang apa namanya mungkin tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki seperti sutra, ya. Nah, tidak boleh israf apalagi untuk perkara-perkara yang haram, ya, seperti kesyirikan, kebidahan atau kemaksiatan, ya, tidak diperbolehkan. Iya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi ketika seorang meninggal, ya, harta tidak bisa langsung dibagi. Namun, ya, perhatikan dulu, ada atau tidak hak-hak yang terkait dengan harta apa? Mayit ini. Kalau ternyata ada hak-hak yang terkait dengan harta mayit, seperti biaya pengurusan jenazah, selesaikan dulu itu. Ya. Biaya memandikan, biaya mengkafani, biaya macam-macam semuanya. Nah, ini biaya. Diambil dari harta mayit. Kalau ada yang bertanya, kalau sudah ada yang menyediakan, misalnya dari RT atau RW sudah memang kebiasaan, ya. Kadang RT RW itu sudah punya kain kafan, ada tim tersendiri untuk memandikan. Semua biaya yang ditimbulkan dari pengurusan jenazah itu, ya, ditanggung oleh pemerintah RT atau RW misal, ya, dari usaha bersama atau yang lain. Ya tidak masalah. Tidak mengapa, ya, sudah ada, ya, dan tidak harus diambil dari harta apa mayit. Kalau memang sudah ada yang menanggung, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, maka pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta mayit. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Harta yang ditinggalkan oleh mayit itu juga, ya, terikat dengan hutang. Ya. Nah, rinciannya besok insyaallah taala. Ya. Tetapi hutang itu adalah, ya, salah satu hukuk yang terkait dengan apa? Tarikah. Nah, ada beberapa jenis hutang, ya. Dalilnya adalah tadi ayat yang kita baca, ya. Min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Ya. Pembagian waris itu, ya, dilakukan sesudah dipenuhinya wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar apa hutangnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara hak yang harus diselesaikan, ya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris adalah hutang-hutang apa mayit, hutang-hutang mayit. Hutang dulu baru wasiat. Ya. Hutang-hutangnya dulu diselesaikan baru kemudian apa wasiat. Ya. Nah, disinilah muncul sebuah pertanyaan, kenapa di dalam ayat disebutkan wasiat dulu? Ya. Nah, kenapa di dalam ayat disebutkan apa wasiat dulu? Nah, tetapi ketika pembahasan hak-hak yang harus diselesaikan dulu, ulama sepakat yang diselesaikan dulu adalah apa? Hutang, bukan wasiat. Ya. Namun kenapa di dalam ayat disebutkan wasiat dulu? Nah, ini dibahas oleh para ulama ahlu tafsir. Ya. Coba dicari dulu, ya. Nanti namanya. Antum ya cari ya. Insyaallah banyak pembahasan ya. Min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Nah. Ini Abu Zahid sama Abu Husain di mana? Tak kelihatan. Oh, bukan ya. Tak takut kan? Eh. Salam untuk. Eh. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, kalau belum difahami, baca lagi. Nah, karena itu sudah jelas, insya Allah. Ya, tinggal dibaca, diulang, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman terhadap agama yang mulia ini. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.